آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ya kita bahas dulu ya mengenai tata cara dari merubah fi'il dari ma'lum menjadi bina lil majhul. Masih dikatakan oleh beliau, aw awwalul fi'li alladhi huna yudam wa kasruha wa kasru ma qabla al akhiri ma multazam wa fi kulli ma madin hu wa huwa fil mudari'i munfatihun ka yudda ka yudda'a wa kaddu'a wa kad wa kaddu'i wa kaddu'i maksudnya du'ud-du'iya. Ya, beliau menyatakan wa awwalul fi'l, wa awwalul fi'li alladhi huna, fi'il yang di sini yaitu maksudnya ketika sudah dirubah ke fa'il, dirubah menjadi naibul fa'il, maksudnya maf'ul bihnya sudah dirubah menjadi naibul fa'il. Fi'il di sini pertamanya mesti didomahkan. Fa'ala fu. Ya, wa kasru ma qabla al-akhir multazam. Ya, dan dikasrahkan sebelum akhir ini multazam. Fu'ila. Fu'ila. Wa awwalul fi'li kata al-Baijuri sawa'un kana madian aw mudari'an bi khilafi fi'lil amri. Ini berbeda dengan fi'il amr, fa innahu la yasihu bina'uhu lil maf'ul. Karena fi'il amr enggak sah dijadikan bina lil maf'ul. Ya. Kenapa fi'il amr tidak dimabnikan menjadi bina lil maf'ul? Yang pertama, ya, misalkan akrim. Ya, kita enggak boleh membaca ya dengan bina lil maf'ul dengan ya, karena ada keserupaan seperti lafaz akrim dengan membaca kasrah ra-nya dan membaca fathahnya. Ya, fi'il amr dari fi'il akrama yukrimu akrim. Andai akrim ini dibina lil majhul, ya, dibina dimaf'ulkan tanpa mendomah huruf, yaitu dengan mendomah huruf awalnya, maka ketika huruf akhir dikasrah akan menyebabkan menyerupai fi'il madi. Ini enggak boleh. Maka justru akan merubah dari fi'il amr menjadi fi'il madi. Kemudian kata al-Baijuri, alladhi huna, yang di sini ai fi babi naibil fa'il anil fi'li fi babil fa'ili lima alimta ya mina min annal u annal aula bitaghyir innama huwa al fi'lu al musnadu lil maf'ul, yaitu pada bab naibil fa'il dari fi'il di bab fa'il, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa yang lebih utama ialah dengan merubahnya. Ya, innama huwa al-fi'lu al-musnad lil maf'ul, yaitu fi'il yang disandarkan kepada maf'ul. Yudam. Nah, ini didomahkan. In kana madian kusira ma qabla akhirihi. Kalau dia fi'il madi, dikasrahkan sebelum akhirnya. Wa kasru ma, apa kata al-Baijuri? Ai harfun. Au al-harfu alladhi qabla al-harf qabla al-harfi al-akhir multazam. Yaitu yang dikasrahkan huruf, itu huruf sebelum akhir fu'ila fu'ila multazam ya bi fathi zai ai iltazamathu al-arab. Ya, ini yang di ya, yang diharuskan oleh orang-orang Arab. Wa fi kulli madin wa huwa fil mudari'i, kemudian apabila dia pada setiap fi'il madi wa huwa fil mudari fil mudari'i, maka itu juga seperti pada fi'il mudhari, yaitu huruf pertamanya tersebut didomahkan. Ya, fa'ala yaf'ulu, maka sama yuf. Muftatihun, tapi sebelum akhirnya itu difathahkan. Yuf'alu. Ya, semisal ka yudda'a. Semisal yudda'a. Ya, uddu'iya, idda'a yadda'i uddu'iya yudda'a. Nah, kemudian kata al-Baijuri, ya. Kemudian fi kulli madin in kana mudari'an futiha ma qabla akhirih. Apabila dia fi'il mudhari difathahkan sebelum akhirnya. Kama asyara ilai bi kulli huwa. Ya. Ai ma qabla al-harf ma qabla harfil akhiri fil fi'li al-mudhari'i. Munfatihun. Ya, dan beliau memberikan contoh. Baik, sekarang kita akan latihan membentuk ya fi'il sulasi rubai ya baik sulasi mazid bi harfin, mazid bi harfain, mazid bi salah satu ahruf, ya, maupun rubai. Fi'il madi, fi'il mudhari'nya kita rubah menjadi fa'ilnya kita hapus, maf'ulnya menjadi naibul fa'il. Ya. Misalkan fa'ala daraba, maka menjadi duriba. Fi'il mudhari'nya yudrabu. Baik, ini sulasi mujarrad. Ya, semua sulasi mujarrad begitu. Fataha, futiha, yuftahu. Ya, kemudian jalasa berarti julisa, yujlasu. Semua, semuanya begitu. Baik ain fi'ilnya ketika mudhari, dhamma, fathah, kasrah sama. Alima berarti ulima. Fi'il mudhari'nya yu'lam. Hasiba berarti fa'ila, berarti usiba. Terus yuhsabu. Baik, ahsantum. Nah, sekarang yang fi'il rubai. Fi'il rubai mujarrad, ya. Fa'lala. Dan misalkan apa yang sering contoh munculnya dahroja. Nah, gimana Akbar? Ah, Akbar, Akbar. Ah, fi'il mudhari'nya yudah roju. Taib, ahsan. Nah, sekarang fi'il sulasi bi mazid bi harfin wahid. Nah, ada tiga, ya? Ada tiga. Fa'ala, fa'ala, kemudian af'ala. Ya. Nah, sekarang yang pertama dulu. Ya, yang pertama dulu misalkan akrama, nah, Pak Nur Ali dirubah fi'il madi dan mudhari'nya. Akrama ukrima. Ukrima. Fi'il mudhari'nya? Yukramu. Yukramu, ahsan. Baik. Nah, berikutnya yang fa'ala, misalkan fassara atau farraja. Fassara, ah, Pak Eko. Fassara. Fassara. Ah. Oh, lu, fusiru. Fassara maka menjadi fassara maka menjadi fussira. Fussira, ya, fussira. Ya, ingat dia fi'il mudha'af. Ya, fussira. Kemudian fi'il mudhari'nya yufassaru. Fa'ala fu'ila yufa'alu. Nah, kemudian fa'ala yufa'ilu. Nah, misalkan yang muncul apa? Qatala yuqatilu. Nah, mizan fa'ala apa fi'il mudhari'nya? Eh, fi'il madinya ketika bina lil majhul. Qatila. Itu kan alif, ya. Ini kan alif tambahannya, ya. Fa'ala berarti dirubah menjadi, nah, kan didomahkan awal, ya, didomahkan awal. Apa harokat yang paling bagus untuk ketemu dengan domah? Ah, huruf yang paling bagus berjumpa dengan harokat domah. Wow, maka kutila, ya, kutila. Tahu syamul kutila? Burung kutila tahu? Kutila, ya, hakada. Kutila. Nah, fi'il mudhari'nya apa mirzam? Yuqatalu, ahsanta. Nah, itu sulasi, fi'il sulasi mazid bi harfin wahid. Nah, sekarang fi'il sulasi mazid, ya, bi, dengan tambah apa, misalkan tambahan berapa huruf nih? Dua huruf. Ifta'ala, itu tambahan hamzah dan ta'. Ifta'ala. Contohnya apa? Ijtama'a. Ah, Pak Yanto dirubah. Ujtumia. Fi'il mudhari'nya? Ah, berarti rumusnya uftu'ila yufta'alu. Ah. Kemudian fi'il apa lagi? Tambahan berapa sekali? Tiga huruf. Istaf'ala. Istaghfara. Istaghfar. Istaf'ala. Nah, istaf'ala. Nah, berarti gimana? Istaghfar. Nah. Akbar. Apa? La ustughfira. Ustughfira. Ustughfira, kemudian fi'il mudhari'nya? Nah, hakada. Yustaghfaru. Berarti wazannya gimana? Istaf'ala berarti ustuf, ustuf ila. Fi'il mudhari'nya yustaf'alu. Nah, wazan infa'ala tadi kan ifta'ala. Sekarang wazan infa'ala. Infa'ala. Gimana yang berubahnya ni? Infa'ala. Unfu'ila. Fi'il mudhari'nya? Yunfa'alu. Ahsanta. Nah. Ya, berikutnya sekarang wazan tafa'ala ya tafa'alu. Nah. Siapa sekarang? Ain, ain. Berarti gimana? Ainur. Hmm? Tufu'ila. Ha, fi'il mudhari'nya? Yutafa'alu. Apalagi? If'aula, if'au'ala. Nah, sekarang wazan if'au'ala. If'au'ala. Misalkan ihlaula. Ihlaula. Ha, tafadhal di sini. Ya, Pak Sofyan, Pak Sofyan. If au ala, contohnya, ihlaula, uhlulia, berarti, uf'u ila, hakada, uf'u ila. Wazan fil mudhari'nya berarti apa? Wazan fil mudhari'nya yuf'au'alu. Yuf'au'alu. Nah. Apa lagi yang belum disebut? Hah? If'au'ala udah. Apa lagi? Nah. Siapa di sini? Siapa di sini? Ah, coba tafadhal Pak Yanto sendiri. Ilmu darinya? Ana mahsanta. Sudah ya, baru sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala وأول الفعل الذي كباع منكسر وهو الذي قد شاع. Ini ya. طيب. وأول الفعل الذي كباع. Ya. وأول الفعل الذي كباع itu kata Al-Bajuri fi kulli fi'lin madin mu'tal 'ain. Itu awal fi'il yang setiap fi'ilnya dia fi'il madi mu'tal ain. Ya, mu'tal ain. Dicontohkan kaba'a, yaitu dan awal fi'il alladhi kaba'a, yaitu fi'il yang fi'il madi itu mu'tal ain. Mu'tal ain. Ain fi'ilnya berarti ya, mu'tal. Mu'tal ain yang mabni maf'ul. Ya. Baik berupa waw atau ya, ketika dimaf'ulkan itu dibaca dengan tiga cara. Ya. Kata beliau yang pertama di sini munkasirun, yaitu dikasrahkan. Wa munkasirun dikasrahkan ainnya wa huwa alladhi qad syaa'a. Inilah yang syaa'a, yang tersebar, artinya yang masyhur. Munkasirun dikasrahkan lafdan secara lafaz in kana, apabila in kana mundamman taqdiran, maka antum mengatakan ba'a berarti bi'a. Semisal ba'a menjual berarti bi'a dijual. Nah, ini yang kasrah kata beliau, inilah yang qad syaa'a. Ya, ya qad syaa'a artinya apa? Yang terkenal. Ay ishtahar, kata Al-Bajuri. Ya, ishtahar. Nah, ini. Ya. Ini dibaca kasrah. Ini yang paling afsah, yang paling fasih. Ya, karena enggak berat sama sekali. Bi'a qala kira. Asalnya apa kan qawala? Berarti kalau mengikuti asalnya kuwila, gitu. Kuwila. harakat waw, ya harakat waw itu kan huwila aslinya, ya dia yang berupa kasrah dipindah ke huruf sebelumnya, ya dan menghilangkan harakat waw tersebut, maka menjadi kila, ya kila, soma si, sona si, taib ya. Nah, ini yang paling fasih. Memangnya kalau begitu ada lagi dong? Katanya yang afsah. Nah, ini yang afsah. Qotsyaah yang terkenal. Iya, berarti ada dong yang beda. Iya, ada. Ya, ada pendapat lain yang mengatakan, "Oh, enggak. Ain fi'ilnya yudom. Ain fi'ilnya didomakan." Tapi ini lughahnya dhaifah, ya. Bahasa ini lemah. Berarti gimana mereka bacanya? Kula ba bu'a. Taib, ini lughah yang kedua. Lughah yang ketiga, ya, yaitu dengan dibaca ismam. Ya, dengan dibaca ismam. Apa sih ismam? Ah, ini kan mantap banyak guru tajwid di sini. Ismam yaitu ityanu 'alal fa'i bi harakatin baina dhamm wal kasr. Kan begitu? Yaitu ityan 'alal fa, yaitu antum mengucapkan fa fi'il, ya, dengan harokat, ya, antara dhammah dan kasrah. Ya. Nah, ini yaitu ismam. Ismam ya ini juga fasih juga, tapi lebih afsah yang dibaca kasrah. Ya, yang dibaca kasrah. Itu fa fi'il, ya, fa fi'il dengan harokat antara dhammah dan kasrah, ya tidak nampak dalam tulisan, tapi ya ketika diucapkan jelas. Ya. Sama seperti antum membaca surah Yusuf. La ta'manna, la ta'manna. Nah, begitu juga dengan qila. Ya. Qila. Kan qila, tapi antum antara dhamma dengan kasrah. Qila, qila. Qila. Qila hakadha. Ya, qila. Bukan kuila, ya, bukan kuila, kuila, hakada ismam, kuila, antara doma dengan kasrah. Berarti bi'ah gimana? Bi'ah, bi'ah, bi'ah, hakada. Ya, taib, sudah, ini ya, kalau dia ainnya, ain fi'ilnya mu'tal, fa'ala, ternyata ain fi'ilnya mu'tal, apakah itu huruf alif? Semisal qala ba'a atau yang lainnya. Nah, kemudian kata Al-Baijuri, wa in kana mudari'an dumma awwaluhu 'alal asl. Namun apabila dia berupa fi'il mudari', kan fi'il mudari' ba'a ya bi'u, ya, begitu kan? Ba'a ya bi'u, kalau dia fi'il mudari' didomahkan awalnya. Didomahkan awalnya berarti yuba'u. Berarti qala yuqalu. Soma yusom, sona yuson, hakan. Nah, walidzalika lam yunabbih alaihi an-nadhim. An-nadhim di sini al-amri tidak memberikan peringatan pada fi'il mudhari ini. Ya, kata al-bayjuri, fatakul yuqalu yuba'u, asluhu yaqulu yabi'u. Asalnya begitu. Naqalta harakatal aini ila sakini qablaha. Anda merubah harakat ain, ya, harakat ain ke sukun sebelumnya. Ya. Taib ini ya, qala yuqalu. Qala yuqalu. Sudah dibahas di sini ya. Jadi kepada fi'il mu'tal ain, ketika fi'il madi, ini hanya pada fi'il madi. Ada tiga cara. Bukan fi'il mudhari satu cara. Ya, fi'il mudhari cuman satu cara aja. Kalau pada fi'il madinya ada tiga cara. Yang pertama, ya, dikasrohkan. Ya, dikasrohkan. Yang kedua dhamma. Yang ketiga ismam. Kalau kasroh berarti kila, kila. Jangan pakai ismam pula, kila. Ya, dhamma, kula, bua, ya, suma. Nah, kalau ismam, kila. Nah, antara dhamma dengan kasroh, tiga bacaan itu dihafal. Ini pada fi'il mu'tal ain. Ya. Pada fi'il mu'tal ain yang mabni maf'ul. Ini Syekh Ainur pernah belajar Alfiah. Ini ada di Alfiah. Kalau ente masih ingat. Taib. Berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Wadaka imma mudmarun wa mudharu sanihima kayukramu al-mubashiru hammad domiru fahuwanahu qawlina du'itu uda ma udu'i illa ana. Kemudian ya, beliau menyatakan, ini di penghujung pembahasan Naibul Fa'il sebelum masuk ke bab al-mubtada wal khabar. Kata beliau, wadaka imma mudmarun au mudharu. Ya. Nah, ini sebelum memulai bab ini saya bacakan penjelasan dari Al-Bajuri. Kata beliau, wa'lam anna naibal fa'ili kisman. Ketahuilah bahwa naibul fa'il itu ada dua. Dua macam. Kama asyara ilaihi biqaulih. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Amriti dengan perkataan beliau, wadaka ay naibul fa'il. Wadaka wadalika. Gitu. Dan naibul fa'il ini imma mudmarun. Ada dua macam kan? Apakah satu, yang pertama naibul fa'ilnya itu berupa isim domir. Mudmar berarti isim domir. Domirnya itu gimana yang mudmarun? Kata al-Bajuri, sawa'un kana muttasilan au munfasilan. Apakah itu domirnya domir muttasil atau domir munfasil? Au mudharu. Kalau mudharu berarti naibul fa'ilnya isim isim dohir. Ya. Isim dohir bi aksamihi asabiqati fi babil fa'il, dengan segala macam jenisnya pada bab fa'il. Ya. Dicontohkan kemudian wasanihima. Kemudian yang kedua. Kayukramu al-mubashiru. Kalmukramu. Kayukramu al-mubashiru. Al-mubashir. Orang-orang yang memberi kabar gembira. Siapa sih yang diutus? Bashira wa nadhira. Siapa sih? Para nabi dan rasul. Ya. Maka para nabi dan rasul ini semua yukromu. Nah, yukromu. Ini berarti apa nih? Zahir apa mutmar? Zahir. Nah, ya. Wasanihima wa huwa az-zahiru kama fi qaulika yukromu al-mubashiru. Bikasra syin, dengan dikasrahkan syin. Bisigot ismil fa'il, dengan sigoh isim fa'il. Basyara yubashiru. Tabashiran mubashir. Ya, mungkin awalnya dia maf'ul bih, ya enggak? Antum mengatakan, akramallahu al-mubashir, al-mubashira. Allah memuliakan sang pemberi kabar gembira, yaitu Nabi. Al-mubashira. Ketika dia fa'ilnya dihilangkan dengan lil gharad min al-aghrad, karena berbagai tujuan, ya, maka yukramu. Yukramu al-mubashiru. Maka mubashira menempati posisi fa'il, hukumnya. Ya, kemudian darinya dia fadlah menjadi umdah. Ya, hukum i'rabnya. Nah, baik, sudah. Berikutnya kata beliau lagi, ammad dhamiru fa huwa nahu qaulina du'itu au du au uda ma du'i illa ana. Adapun kata beliau di sini, dhamir itu naibul fa'il yang berupa dhamir, fa huwa nahu qaulina, maka itu seperti ucapan kami. Kan tadi ada yang domir mutasil atau domir munfasil. Du'itu. Nah, itu berarti domir apa nih? Mutasil. Du'itu, aku diseru atau aku dipanggil. Nah. Kemudian uda'a, berarti ini domir apa nih? Ya. Uda'a kemudian du'itu uda'a. Berarti ini fi'il madinya, ya. Kan du'itu fi'il mad, du'itu. Kalau uda'a berarti fi'il fi'il mudhari. Uda'a, aku dipanggil juga. Kan yuda'a gitu kan. Ini du'itu ana, ini ana. Uda'a berarti fa'ilnya mana? Ya, berarti naibul fa'ilnya mana? Domir? Masih muttasil enggak? Hah? Uda'a maka domir fa'ilnya mana? Domir mustatir. Ya kalau du'itu naibul fa'il dia adalah naib, mana naibul fa'ilnya? Fata'u na, ya, maka ta' itu adalah naibul fa'il. Adapun uda'a mana naibul fa'ilnya? Domir mustatir. Ya. Ini pada muttasil baris. Nah, apabila dia mustatir. Nah, kalau munfasil, kata al-Bajuri, wa amal munfasilu fahuwa nahu dhamir fi qawlina ma du'i illa ana. Aslinya ma du'iya begitu. Ma du'iya illa ana. Berarti ini dhamir munfasil. Ya. Dhamir munfasil. Mana naibul fa'ilnya? Ana. Ana. Ya. Dhamir munfasilnya adalah ana. Ini kan fiilnya apa kemarin kita belajar di babul istisna dengan illa. Berarti fiilnya madu'i itu. Berarti fiilnya tam apa? Hah? Fiilnya tam. Disebutin. Ya, mustasna minhunya. Hah? Berarti fiilnya apa? Nakis. Ya. Mujab atau ghairu mujab? Ghairu mujab. Nah, kenapa ghairu mujab diawali oleh nafiyah. Ya, ma du'itu illa. Nah, ini kan ala awamin. Ya, ala hasabi al awamin. Ini sesuai dengan tuntutan amin. Illa ana. Maka ana adalah naibul fa'il. Nah, ini berupa domir munfasil. Selesai ini pembahasan. Ya. Taib. Ya. Berarti kalau domir ya, kalau domir tadi domir muttasil, du'itu, du'ina, du'ita, du'ituma, du'itum, du'iti, du'ituma, du'itunna, hakada. Ya, kalau domir goibnya, du'iya, mana itunya domir mustatir huma. Du'iyat, domir mustatir, hiya, naibul fa'ilnya. Ya, kemudian, du'iya, mana naibul fa'ilnya? Alif. Ya, alif. Ya. Kemudian, du'iyu, mana naibul fa'ilnya? Wow. Du'ina, mana naibul fa'ilnya? Nun niswa. Ya, nun niswa. Taib. Sudah ya, paham sini. Sekarang kita masuk ke bab ya, mubtada wal khabar. Ya, kata al-Bajuri, walamma faragha min al-kalam ala naibul fa'il syara'a fil kalami ala al-mubtada'i wal khabar. Maka tatkala beliau sudah selesai membahas naibul fa'il, maka sekarang masuk ke bab mubtada khabar. Apa pekan depan aja ya? Masih ada waktu enggak? Jadi cukup aja deh ya, biar mubtada khabarnya maksimal ya, Senin depan biar full kita bahas insyaallah. Dan sampai kepotong-potong. Ya, ada yang mau tanya? Tafadhol. Silakan.